Janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Maka Thabit berpikir bahwa itu beliaulah orangnya. Lalu beliau bersedih dan berkabung di rumahnya karena beliau pikir amal ibadah beliau akan hancur. Tapi Nabi katakan bahwa beliau ahli surga dan istri beliaulah yang meminta cerai atau khulu. Dan hadis ini atau hadis tentang kasus Thabit itu bisa dikatakan dibawakan hampir seluruh ulama fikih ketika masuk ke bab khulu. Istri beliau mengatakan bahwa inni akhaful kufra ba'dal iman, aku khawatir jatuh ke dalam kekufuran setelah aku beriman. Maksudnya apa? Aku gak cinta. Suamiku ini baik banget, ibadahnya rajin, akhlaknya mulia, tapi aku gak cinta. Aku khawatir ketidakcintaanku tersebut itu bisa meledak dengan menampilkan di hadapan suamiku sehingga air susu yang diberikan suamiku tertuba. Dan Nabi mengatakan ataruddina hadiqata, apakah engkau berkenan untuk mengembalikan maharnya sebuah kebun? Istri beliau, ya Rasulullah. Lalu Nabi akhirnya mereka berpisah. Nah, dalam riwayat yang lain itu dijelaskan bahwa masalahnya masalah fisik. Istrinya memberikan testimoni, aku pernah jalan bersama suamiku, aku melewati sekelompok laki-laki, maksudnya para sahabat lain. Lalu ya secara otomatis itu membandingkan, komparasi. Lalu ternyata suamiku itu aksaruhum tula, posturnya tuh paling wa asyadduhum sawada, dan kulitnya tuh paling hitam. Lalu wa akbahum wajha, dan wajahnya tuh paling di bawah yang lain lah. Jadi masalah fisik. Nah, sekali lagi hati-hati berbicara tentang Thabit radhiyallahu ta'ala an, karena ini dijamin masuk surga. Dan sekali lagi masalah fisik itu subjektif. Kebetulan aja istri beliau itu seleranya yang putih gitu loh. Betapa banyak wanita katanya yang hitam atau yang gelap gitu loh. Kebetulan aja istri beliau ini sukanya yang tinggi. Banyak wanita itu suka yang pendek gitu loh. Saya suka yang pendek, Pak Ustaz itu minimalis katanya. Ya itu selera kan, benar kan. Jadi ada pun wajah benar-benar selera, itu udah susah diungkapkan. Jadi sebenarnya nggak cocok gitu loh seleranya. Nah, kok bisa terjadi? Sangat mungkin loh. Ada banyak kasus bisa kalau di lingkungan kita ya, itu nggak dijelaskan kenapa terjadi pernikahan tersebut. Tapi kalau di masyarakat kita itu banyak kasus bisa jadi karena faktor perjodohan atau faktor dicoba dulu deh gitu loh. Hadirin, siapa yang tidak terpesona dengan sosok laki-laki yang menjadi nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thabit ini khatib Nabi. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berhalangan khutbah Jumat, maka beliau yang tampil. Jadi kan mungkin aku ini enggak suka sama dia, tapi dicoba dulu deh gitu loh. Ini kan orang-orang penting, bukan orang sembarangan. Jadi banyak faktor. Tapi ternyata setelah dicoba enggak bisa. Dan itu banyak. Itu banyak terjadi di. Nah, oleh karena itu, ini pelajaran bagi yang mau menikah, bahwa konsep dalam Islam ketika kita memilih pasangan hidup itu kan dua. Ini dijelaskan oleh banyak para ulama, baik yang klasik maupun kontemporer. Di antara kontemporer adalah Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, pengisi Masjid Nabawi Haji, Mufti Islamic University of Madinah. Jadi muftinya Universitas Madinah yang terkenal tersebut. Ini beliau muftinya sekarang, setahu saya. Nah, mereka mengatakan bahwa memilih pasangan itu, kalau kita dapat dua ini kita akan bahagia. Dan yang lain gampang lah. Yang pertama agama bagus, dan yang kedua kita suka secara personality. Kita pakaiannya, kita suka pembawaannya, kita suka cara bicaranya, kita suka faktor-faktor personal yang ada pada dia. Jadi kalau bahasa kita sekarang, chemistry-nya dapat lah gitu. Jadi chemistry-nya dapat, agamanya bagus, insya Allah yang lain gak ada masalah sama sekali. Nah, banyak orang itu apa tidak memikirkan masalah fisik, padahal itu penting. Bahkan sampai detik ini itu kejadian loh. Banyak khususnya dalam pernikahan yang terjadi di antara para aktivis dakwah atau orang-orang yang sudah berhijrah dan seterusnya. Terkadang mereka sama sekali tidak memperhatikan masalah fisik. Dan ini saya berapa kali tuh dapat kasus seperti ini. Ustaz, saya mau menikah, Ustaz, gitu loh. Oh, dapat ya. Sama siapa? Sama fulan, gitu. Nadzurnya kapan? Enggak, saya belum nadzur. Jadi, nadzur tuh melihat. Jadi, ini akhwat, ini wanita mau menikah dengan seorang laki-laki yang belum pernah lihat fisik laki-laki tersebut. Saya bilang, hebat banget kamu. Yakin? Tenang aja, Ustaz. Hafalannya 30 juz, gitu. Bisa bahasa Arab. Nah, ini kan gak tepat. Saya bilang, Mbak ini mau cari suami, dilihat dulu, bukan mau mencari imam. Kalau imam masjid 30 juz gak perlu lihat tampak, gak ada masalah. Kan gitu ya. Ini kan mau cari suami, kok gampang banget. Subhanallah. Jabir, hadirin sekalian, Jabir ini mau menikah, belum ngelihat orangnya, kata Nabi, undur ilaiha, lihat dia. Dan syariat nazar ini di beberapa hadis di salam ketika para nikah. Saya ingin tanya, sahabat Nabi mau menikah tuh sama siapa sih? Ya sama sahabian, sama sahabat juga. Ada yang meragukan imannya para sahabat? Gak ada. Ada yang meragukan sahabian? Gak ada juga. Ada yang meragukan, tapi Nabi katakan lihat. Karena masalah fisik, masalah fitrah. Dan Islam adalah agama yang tidak mungkin bertabrakan dengan fitrah manusia. Dan Allah yang menciptakan dengan fisik wanita, dan wanita suka dengan fisik laki-laki. Oleh karena itu, ini diakomodir oleh syariat. Bukan hanya sekedar main perjodohan biasa. Mungkin itu. Ada pertanyaan? Wah, istri-istri ada pertanyaan gak, istri-istri? Ada istri-istri? Ini mumpung suaminya ada di sini loh, mungkin ada masukan yang tidak langsung. Jazakallahu khairan. Tanpa diragukan jawabannya beda. orang yang mengikuti secara live streaming jelas dapat pahala menuntut ilmu agama. Tapi banyak keutamaan menuntut ilmu itu yang langsung dan datang ke, itu tidak didapatkan oleh orang yang hanya duduk di rumah dan melihat. Banyak ayat, banyak ayat dan banyak hadis, misalnya Nabi SAW dalam hadis Muslim, man salaka tariqan yal man sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi barang siapa yang berjalan, ada salaka di sana, artinya ada gitu loh, baru Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi pentingnya jemput bola, pentingnya berjalan, pentingnya mendatangi, itu di sini Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya hadis yang dibawakan juga Al-Imam Munziri dalam Targhib wa Tarhib. Nabi SAW bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatu." Barang siapa yang berjalan ke sebuah masjid, dan Allah Ta'ala alam, masjid di sini bukan khusus masjid, namun bisa dengan majelis-majelis yang lain. La sebagaimana yang dibahas dalam ilmu usul fikih, la yata'allamu illa la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima. Motifnya tidak lain tidak bukan untuk mempelajari agama atau mengajarkannya. Kana hajjin tama hajjatu, maka dia akan mendapatkan pahala ibadah haji dengan sempurna. Hadis ini sahih dan diantaranya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi bayangkan haji yang sempurna. Dan Nabi katakan menggoda. Goda itu datang. Bukan streaming, datang gitu. Jadi datang. Jadi sekali lagi ini penting. Terus yang ketiga, akan lebih berkah. Akan lebih berkah dan lebih banyak rahmat Allah SWT. Hadis Muslim, majtama qaumun fi baitin buyutillah yatluna kitaballahi tadarusuna bainahum illa nazarat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa haffathumul malaika wa dhallahu fi man indah. Tidaklah sebuah kaum atau sebuah komunitas berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah dan mengkaji Al-Qur'an kecuali ketenangan akan diturunkan kepada mereka, akan meliputi mereka, dan malaikat-malaikat Allah akan menaungi mereka, dan Allah akan puji mereka di hadapan malaikat-malaikatnya. Akan lagi Nabi katakan berkumpul, bukan sendiri-sendiri di rumah atau di kantor atau mobil, enggak, berkumpul, pentingnya berkumpul. Itu yang pertama ya. Lebih fokus. Ketika ini pengalaman dan ini sering terjadi. Saya tuh pernah ditanya orang, bahkan terkadang semi dikomplain, tapi akhirnya ternyata mereka yang salah. Berapa kali kalau Jakarta, saya dengar kemarin Ustaz ngisi di radio, katanya begini. Saya bilang, saya nggak pernah ngomong begitu, Bu. Benar Ustaz. Bu Ibu dengernya sambil ngapain? Sambil nyapu Pak Ustaz gitu loh. Yang duduk fokus aja kadang-kadang ngebleng, apalagi sambil nyapu. Jadi sekali lagi, dan ini sering kali, berapa kali, Ustaz kemarin ngomong gini kok gitu sih? Saya gak pernah ngomong demikian kok. Coba Ibu dengar lagi, Ibu tarah ininya. Dan akhirnya itu lagi sambil masak lah, sambil gendong anak lah gitu loh, sambil nyupir gitu terusnya. Jadi ini fokusnya tuh beda. Terus yang berikutnya, ada yang ketika para ulama kita membahas hadis Aisyah, kan kita tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diturunkan wahyu, Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq, Khalaqal Insana, Iqra wa Rabbukal Akram, apa kata malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, Iqra. Lalu kata Nabi apa? Ma'ana biqari, hadis Bukhari. Lalu ketika Nabi mengatakan saya gak bisa baca, apa yang dilakukan malaikat Jibril? Nabi SAW dipeluk dengan eratnya luar biasa sampai belum kesakitan. Terus dilepaskan lagi, mereka jadi mengatakan Iqra, saya gak bisa baca. Terus dipeluk dengan erat. Apa salah satu hikmah dijelaskan? Di antaranya misalnya oleh Syekh Zaid Abdul Karim Zaid dan para ulama sirah, bahwa Malaikat Jibril ingin mengajarkan kepada Nabi bahwa berbeda orang yang mendapatkan ilmu dengan gampang dengan orang yang mendapatkan ilmu setelah bersusah-susah terlebih dahulu. Itu beda. Lebih tersentuh, lebih menyentuh, dan lebih kena ketika kita bersusah-susah dulu. Makanya Nabi dipeluk gitu loh. Bener, agar biar benar-benar nempel, benar-benar terkesan. Tapi kalau misalnya hanya sekilas atau langsung dapat begitu, enggak. Makanya di dunia para ulama, Imam Malik pernah mengatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan salah satu tujuannya adalah bukan karena Imam Malik gengsi, enggak. Tapi Imam Malik yang menjelaskan beda loh ketika kita berusaha jalan sendiri, terus bekerja keras, capek, dapat dengan hanya sekedar dapat tanpa usaha, itu beda. Semua hal yang dengan usaha itu lebih lebih terasa. Lihat aja misalnya anak-anak kita, apabila kita kasih ATM, lalu kita kasih nomor PIN, dan kapanpun dia bisa mengambil dari ATM tersebut, sehingga misalnya setiap hari dia bisa ngambil 100 ribu, atau misalnya 100 dolar, remaja kerja dulu 5 hari untuk dapat 100 dolar. Kira-kira terasanya mana tuh? Yang kerja dulu. Adapun yang tinggal kasih PIN, itu dia akan gampang ngamur-ngamurin karena perjuangan. Tapi orang yang berjuang dulu maka akan mendapatkan hasil yang lebih berkah. Begitu juga orang yang langsung datang ke pengajian, dia usahanya akan lebih banyak, akan lebih banyak yang dia korbankan, otomatis ilmunya akan lebih melengkap dan lebih terang yang hanya mendengar hal-hal tersebut. Kecuali kalau udur gitu. Kalau misalnya nggak bisa datang dari Tunis, kan nggak mungkin kita minta, pokoknya Bapak harus ke Abu Dhabi, Pak. Ya kan, nggak hikmah. Tapi kalau misalnya ada di sekitar lingkungan kita dan kita nggak ada halangan yang urgent, datang. Bahkan kita tahu bersama para ulama di Irak dulu atau para tabi'in di Irak dulu, ketika mendengar hadis dari Umar bin Khattab, maka mereka sampai beliau datang ke Madinah sendiri dan mendengar langsung dari Umar bin Khattab. Jadi padahal sama, kontennya sama, matanya sama, tapi sampai dengar langsung dari lisan Umar. Jadi kemana ada seperti itu? Kecuali ada udur ya. Dan yang terakhir, hadirin sekalian, salah satu keuntungan kita datang, ingat ukhuwah Islamiyah. Sama itu penting banget lah. Apalagi misalnya kita di Abu Dhabi, itu kita perlu ngumpul. Kita perlu bersama, kita perlu saling kasih nasihat. Dan itu yang enggak ada kalau kita streaming. Pertemuan itu tuh mahal. Sampai Imam Syafi'i pernah mengatakan idza laqitu rajulan min ahli sunnah fa ka'anni laqitu ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku bertemu seseorang dari ahli sunnah, kata Imam Syafi'i, itu seperti aku bertemu dengan salah satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama terdahulu itu kalau ketemu orang yang agamanya dan satu visi dengan mereka, ingin jadi baik, ingin berubah, ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini sekarang kita ingat hadis Nabi, innama ya'kulul dhibu minal ghanamil qasiyah. Sesungguhnya yang dimakan oleh serigala adalah domba yang keluar dari rombongan. Apa analoginya? Siapa serigala yang Nabi maksud? Syaitan. Dan domba itu artinya syaitan lebih mudah memangsa kita pada saat kita sendirian. Komunitas yang saleh, nggak ngumpul dengan teman-teman yang kepada Allah, itu gampang sekali dimakan oleh keganasan syaitan. Hadirin, Nabi Musa aja nggak mau sendirian. Nabi Musa, ya, kita tahu dalam surat Taha Nabi Musa mengatakan waja'alni waziran min ahli Haruna akhi. Ketika disuruh dakwah ke Fir'aun, kata Nabi Musa, ya Allah pilihlah salah satu keluargaku untuk menemaniku. Ya Allah, ushdud bihi azri, agar engkau menguatkanku melalui dia. Wa asyrikhu fi amri, dan libatkan dia dalam setiap masalah. Lalu selanjutnya apa? Kainusabbihaka katira wa nadhkuruka katira, agar kami lebih sering lagi bertasbih dan berzikir kepada engkau. Keberadaan teman, apalagi fitnah, di zaman fitnah dunia, di zaman coba ujian-ujian yang mungkin yang kita hadapi justru ujian harta dan seterusnya, itu kita butuh teman untuk mengingatkan kita akan negeri akhirat, mengingatkan kita akan azab kubur, mengingatkan kita bahwa semua akan di. Dan kalau kita tidak bertemu dengan komunitas soleh tersebut, susah sekali kita untuk. Nabi aja itu selalu bersama para sahabat, itu Nabi, nggak dakwah sendirian. Bagaimana dengan kita di zaman fitnah seperti ini? Mungkin itu Allah Taala bisa. Silakan. Sedikit pertanyaan, ketika kita belum menikah dan ketika kita sudah menikah, seringkali ketika sudah menikah ada yang dikompromisikan, termasuk masalah ibadah yang misalnya dahulu ketika kita menikah kita usahakan. Sebagai contoh misalnya, kalau dahulu kita sebelum menikah bisa itikaf 10 hari sendiri bebas gitu. Kalau sekarang kita itikaf 10 hari sendiri itu istri gak mau ditinggal, atau misalnya ada acara silaturahmi. Nah itu salah pengaruhnya ibadah maghrib kita pun lama-lama jadi banyak yang dikompromikan, jadinya ibadah maghrib pun turun-turun dan turun. Nah itu bagaimana kita harus bersikapi atau mencintainya? Terima kasih. Iya, terima kasih jazakallahu khairan pertanyaannya. Singkat saja, yang paling tepat adalah sabda Nabi SAW, fa'atiku ladhi haqqin haqqa, berikanlah setiap pihak haknya masing-masing. Rob kita punya hak, Nabi kita punya hak, istri kita punya hak, keluarga besar kita punya hak, maka kita memberikan haknya masing-masing. Dan i'tikaf walaupun bukan hal yang wajib, tetapi sangat ditekankan. Kalaupun gak bisa full 10 hari di masjid, paling gak malamnya deh. Karena i'tikaf menawarkan sesuatu yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Apa itu? Berkhalwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah saatnya kita berdua-duaan dengan Allah, curhat dengan Allah, menumpahkan seluruh keluh kesah Allah, dan mengevaluasi diri. Ulama mengatakan seorang yang sedang jatuh cinta pasti ingin berdua-duaan dengan kekasihnya tanpa ada yang mengganggu. Kalau memang Allah lebih kita cintai daripada istri kita, orang tua kita dan seterusnya, maka kan 10 hari terakhir di Ramadan, hari kok enggak banyak. Kita bermalam dengan istri berkholat berapa malam selama 1 tahun? 10 tahun aja 10 hari jalan dari 364 atau hari. Dan itu yang harus kita kasih istri kita, itu harus kita jelaskan dan minta dia juga. Dan ketika kita itikaf, dia juga muhasabah, itu bukan nonton sinetron atau film Korea. Di sini ada film Korea nggak? Yang dia nggak ada ya, alhamdulillah nggak ada ya. Jadi bukan justru santai, alhamdulillah suami saya itikaf gitu, semoga dukung. Bukan begitu. Kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini balance. Dan kita butuh memikirkan sepak terjang kita selama ini seorang diri. Begitu juga dengan pasangan kita. Baru setelah itu kita kumpul, baru kita bicarakan hasilnya dengan pasangan. Lalu adapun keluarga besar, insya Allah ada Ramadan ini 30 hari. Ada 20 hari kita bisa ketemu dengan mereka. Jadi tinggal diatur waktunya saja. Dan kalaupun gak ketemu di Ramadan, kita bisa ketemu di hari raya Id atau di H+1, H+2 dan seterusnya. Bisa insya Allah. Kecuali kalau di ultimatum sama orang tua, itu beda lagi. Karena ultimatum orang tua hukumnya wajib, maka hendaknya kita prioritaskan yang wajib daripada yang sunnah. Tapi kalau masih bisa win, maka win-win solution lah. Itu yang diperhatikan. Al-jam'u awla minatajin amkan kaidah usul fiqh, menggabungkan dua dalil itu lebih disukai daripada memilih salah satunya selama memungkinkan. Jadi coba, dan penting banget ya, dan pengaruhnya besar. Salah satu hal yang hal simpel sederhana yang sering kita lupakan adalah introspeksi diri. Bahkan kalau sedikit menit aja sebelum tidur untuk memikirkan apa yang sudah pada hari ini, dan itu penting. Ya, kita kalau kita proyek besar atau apalah ya buat event, salah orang-orang prof gitu setelah event pasti dia akan briefing dulu. Setelah event, mohon maaf, dia akan briefing sebelum mereka bubar gitu. Dan itu banyak dilakukan di acara-acara besar, khususnya yang apa namanya, yang live show. Itu setelah acara selesai mereka akan evaluasi baru mereka bubar. Atau di pameran-pameran besar di tanah air itu, setelah selesai pameran nggak boleh langsung pulang tuh stand, penjaga standnya dan seterusnya, mereka akan briefing dulu terus setelah itu bubar evaluasi. Nah, itu menunjukkan bahwa konsep Islam penting. Kalau telah misal mungkin itu terakhir ya, terakhir ya. Amin. Bagaimana caranya mencari dan apa hubungannya dengan mencarikan jodoh itu dengan dalil yang sebenarnya mungkin berbeda, bahwa nikah jodoh itu ditentukan oleh Tuhan. Iya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Adapun jodoh itu adalah takdir Allah, seperti logikanya sama seperti rezeki, rezeki berusaha. Rasanya kita sudah sepakat dengan konsep itu, makanya kita berada di Abu Dhabi untuk berikhtiar mencari rezeki yang halal, walaupun kita yakin rezeki kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jodoh di tangan Allah, tapi kita harus berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah sebuah kaum sampai dia mereka berusaha merubah diri mereka sendiri. Oleh karena itu, mencarikan jodoh itu salah satu hal yang positif dan penting dan sesuai dengan sunnah Nabi dan para sahabat, sebagaimana Umar mencarikan jodoh untuk anaknya. Umar sampaikan kepada Abu Bakar, lalu sampaikan, dan ternyata akhirnya dilamar oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu juga kita hendaknya itu untuk membantu saudara kita atau anak kita gitu ya. Mungkin teman yang ada di sini masih ada yang jomblo-jomblo, dibantuin. Terus kalau anak kita sendiri enggak ada masalah, kita tahu ada orang soleh kayaknya cocok nih sama anak kita, itu enggak ada masalah. Tapi dengan catatan, yang pertama kita harus ngerti fikih perjodohan. Karena mayoritas mak cumblang tuh enggak ngerti fikih perjodohan. Yang kedua, kita harus jangan membela kepentingan kita. Kita harus tahu dulu ini cocok atau enggak, dan sama atau enggak, dan ada di tengah-tengah. Dan yang ketiga, kita harus jujur. Kalau salah satu pihak membutuhkan informasi yang negatif tentang pihak yang lain, sampaikan. Gak boleh ditutup-tutupi. Karena Nabi membuka hal tersebut ketika ditanya tentang Abu Jaham dan Muawiyah. Lalu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau pada hari kiamat kelak. Jadi kan harusnya dia enggak cocok, tapi karena kita paksakan dan seterusnya, itu kita tanggung jawab. Jadi ini yang perlu saya cukup sampai di sini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.